Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaibul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Qala bi rahimahullahu taala. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara, Rasulullah SAW membeli, min Yahudiyin, dari seorang Yahudi, ta'aman, makanan. Warahanahu dir'an min hadidin. Iya, dan Rasulullah SAW menggadaikan kepada Yahudi tadi dir'an, ya, baju besi. Dir'an, yani rompi atau baju, min hadid, dari besi. Ini yang sudah kita baca menunjukkan bagaimana zuhudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Boleh Bu Najma? Kita belum ada pertanyaannya kok. Karena jawab enggak boleh, nanti jawab pertanyaan yang enggak boleh nanti. Kita bermuamalah dengan seorang yang itu sebagian hasil usahanya haram, ya sebagian enggak, atau kita enggak tahu. Boleh. Dan orang ini kayaknya kadang misalnya jualan apa yang haram, tapi sepertinya juga ada yang lain, sumber lain dia. Boleh. Atau kalau kita lihat dia suka bermuamalah dengan haram, riba atau yang lainnya, total enggak boleh muamalah dengannya. Boleh, apa dalilnya? Ini ada di sini. Beliau Rasulullah SAW bermuamalah dengan Yahudi. Nah, dengan Yahudi. Boleh kita jual senjata ke orang kafir ketika perang? Senjata. Jual apa orang kafir? Abu Sumayyah. Loh. Bahayanya tuh jangan sampai nyelisih. Hah? Ali Sadi. Rompi-rompi itu bukan senjata. Lindu. Enggak. Ini terkait dengan bukan senjata. Nanti akan kita baca syarahnya. Nah. Apa dalil wa Sofiya bahwasanya ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Iya, kalau kamu melakukan utang piutang dalam keadaan safar, iya, tidak ada yang nulis, maka mesti ada, hendaknya ada gadai, barang gadai. Ya, kita sebutkan ketika menjelaskan ayat tadi bahwasanya ala safar ini bukan qaid, bukan batasan. Boleh gadai itu ketika safar atau ketika mukim. Apa dalilnya? Kalau ditanya jadi jauh mikirnya kemana-mana. Padahal ada di hadis ini. Ini hadis ini. Rasulullah SAW melakukannya. Ketika di Madinah, beliau menggadai. Yang menggadaikan dir'an min hadid kepada seorang Yahudi. Yang itu menunjukkan itu bukan harus ketika safar saja, bukan syarat, bukan batasan. Boleh gadai ketika dalam keadaan safar atau dalam keadaan muqim. Nah, qala rahimahullahu taala, berkata Syabd al-Basam rahimahullahu taala, al-ma'na al-jimali zahadatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil hayati dunya. Di sini menunjukkan zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunia. Qala wa taqalluduhu minha. Dan bersedikit-sedikitnya beliau, ya, dari dunia. Ya, sampai beberapa hari di keluarga beliau tidak ada kecuali air dan kurma. Qala wa karamuhu alladhi yubari riyah. Juga menunjukkan bagaimana karam, kemurahan beliau. Iya. Yang beliau rahimahullah sallallahu alaihi wasallam yubari riyah, kedermawanannya, kemurahannya seperti angin. Bahkan dijelaskan dalam satu riwayat lain terkait dengan nanti keutamaan ya sedekah di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadarus Quran bersama Jibril. Ia dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad ma yakunu fi Ramadan. Sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu judnya, kedermawanannya seperti rih mursalah, seperti angin yang bertiup. Lam yubqi ma yadakhiruhu liquti nafsi wa quti ahlihi al ayyam yasirah. Ya, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyisakan apa yang beliau simpan ketika hendak memberikan kebayangan kepada yang lain. Liquti nafsi, ya, untuk qut itu untuk makanan pokok dirinya. Waqut ahli, makanan pokok untuk keluarganya. Iya, untuk beberapa hari yang sedikit. Persiapan beliau demikian keadaannya. Sehingga walihada, oleh karena itu, karena sedikit perbekalan beliau yang beliau simpan untuk keluarganya, untuk dirinya, hanya untuk beberapa hari saja. Faqad ala bihil amru, sehingga akhirnya ishtara an ishtara min yahudiin ta'ama min sya'ir. Beliau membeli kepada seorang Yahudi satu makanan dari sya'ir. Nah, sya'ir sering kita dengar gandum, bukan jelawut. Kalau diterjemah dan saya lihat-lihat sih jelawut. Katanya dulu termasuk makanan pokok yang ada sebelum ada beras, ditemukan ada beras, jilawut syair. Qala warahanahu ma huwa muhtajun ilai. Ya, dan beliau untuk mendapatkan syair ini menggadaikan apa yang beliau butuhkan. Bil jihad fisabilillah wa ila kalimatihi wa huwa dir'uhu alladhi yalbasuhu fil hurub. Ya, yang beliau gadaikan adalah baju besi beliau, rompi besi beliau yang beliau biasa gunakan ketika peperangan. Wiqayatan ba'dallah min silahil aduwi wa qaidihim. Ya, yang beliau pakai sebagai bentuk perlindungan diri setelah tentunya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha menjaga dirinya dengan memakai rompi dari senjata-senjata musuh dan tipu daya mereka. Intinya demikian Rasulullah SAW, karena sedikitnya beliau di dalam ya menyimpan makan pokok untuk keluarganya, sehingga sampai akhirnya tidak ada lagi di rumah kecuali harus ya menggadaikan barang yang beliau biasa pakai untuk mendapatkan makanan dari syair. Qala rahimahullahu ta'ala ma istafadu min al-hadith. Al-awwal yang pertama, jawazur rahm, bolehnya gadai. Tadi kita sebutkan bis safar wal hadar. Catatan pentingnya, apakah ketika safar atau ketika dalam keadaan muqim. Ma'a thubutihi, iya, dan bolehnya gada ini ada nasnya tertetapkan dalam fil kitab al-aziz aydhan, dalam Al-Quran juga, dalam surat Al-Baqarah. Athani yang kedua, jawazu mu'amalatil kuffar, ya, bolehnya bermuamalah dengan orang kafir. Ya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk bermuamalah, iya, berbuat baik, dalam artian bermuamalah yang baik dengan mereka yang tidak merengkai kalian. Iya, walam yurjukum min diyarikum, yang tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Yang dilarang adalah kafir harbi. Inna ma yanhaakumullahu 'anil ladina yaqatilukum wa yukhrijukum min diyarikum. Wa annaha laysat min ar-rukun ilaihim al-manhi anhu. Ya, muamalah dengan orang kafir yang bukan kafir harbi dalam masalah-masalah duniawiyah, iya, bukanlah termasuk bentuk kecondongan kepada mereka yang terlarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan termasuk dalam ayat Allah, "Wa man yatawallahum fa innahu minhum." Ini terkait dengan masalah din. Iya, sehingga rukun kepada mereka, condong kepada mereka. Adapun muamalah duniawiyah dengan kuffar tidak terlarang sebagaimana dalam ayat tadi. Qala sanani rahimahallahu ta'ala wa huwa ma'lumun minad din daruratan. Ya, bolehnya bermuamalah dengan orang kafir ini satu perkara yang telah diketahui dalam agama ini dengan darurah. Artinya tidak perlu kita banyak melakukan penelaahan, pengkajian. Iya, satu perkara yang pasti akan diketahui secara muslim. Kenapa? Fa'innahu sallallahu alaihi wasallam wa sahabahu aqamu bi Makkah 13 sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat yang tinggal di Makkah selama 13 tahun. Yu'amiluna musyrikin. Selama 13 tahun mereka bermuamalah dengan orang musyrikin. Qala wa qama bil Madinah ashran. Dan beliau bermuamalah tinggal di Makkah selama 10 tahun. Yu'amilu huwa wa sahabuhu ahl kitab. Dan beliau bermuamalah dengan juga para sahabat dengan ahlu kitab. Wa yanziluna suwaqahum, turun ke pasar-pasar mereka. Ini menunjukkan muamalah dengan kuffar dalam masalah duniawiyah jaiz. Jaizah dibolehkan. Yang ketiga, wa fihi jawazu muamalati man aktsaru malihi haram. Dalam hadis ini kata beliau menunjukkan boleh bermuamalah dengan seorang yang mayoritas kebanyakan hartanya itu haram. Kita tahu dia, iya, misalnya main riba, dia juga melakukan culas, dia tahu dia kita beberapa perbuatan dia yang haram. Tapi kita tahu, iya, dia punya kebun, dia punya ladang, dia punya usaha juga yang bagus, campur. Iya, boleh mengalirkannya? Boleh. Ini dalilnya, hadis ini. Dengan catatan Rabbul Rahimahullahu Ta'ala, malam yu'alam anna aynal muta'amal bihi haram. Selama tidak diketahui, iya, benda yang sedang ditransaksikan itu adalah benda yang haram. Misal penadah. Iya, kita tahu ini bukan dugaan-dugaan ya, itu yang di pinggir-pinggir jasa punya seperti itu. Bukan. Kita tahu si pulan ini baru kedatangan komplotan curanmor bawa sini. Kemudian kita tahu ini barang-barang dari si pencuri. Kita benar tahu persis motornya ini, kemudian dia mau jual ke kita. Iya, ini kan berarti sudah tahu ini ain mahram. Iya, atau tahu HP, dia nyuri HP, alhamdulillah. Iya, ke HP, kemudian bilang ini apa namanya, saya jual ke kamu nih, jual murah 50 ribu. Iya, kita tahu ini HP curian, ini pernah ada HP curian. Iya, ini baru yang tidak boleh. Kalau selama tidak tahu, enggak masalah. Kata beliau rahimahullah, malam yu'lam anna ainal muta'amal bihi haram. Qala qatabi rahimahullahu ta'ala, qala sunani rahimahullahu ta'ala, wa fihi dalilun, disini dalil ila adabin nazar, tidak perlu melihat, tidak perlu meneliti, mencari-cari tahu, ila kaifiyati muamalatihim fi anfusihim, enggak perlu meneliti dia tuh gimana sih muamalahnya, jangan-jangan dia suka nipu misal, itu urusan dia, selama kita enggak tahu bukan urusan kita. Ada munawar, iya, tidak perlu kita cari-cari tahu tentang bagaimana muamalah dia dengan yang lain. Kenapa kata rahimahullah, fa innahum minal ma'lum, karena minal ma'lum annahum, yani mereka orang-orang ahlu kitab Yahudi, yabi'unal khumur wa yakuluna suhat, makan haram, wa yakbidunah, mereka mengambil yang haram, walakin laysa lana al-bahth an muamalatihim, tapi bukan ya hak kita untuk mencari-cari tahu bagaimana muamalah mereka. Wa'an kaifiyati dukhulil mal ila aydihim, enggak perlu kita cari-cari tahu, bukan kewajiban kita untuk kita tahu bagaimana bisa masuk harta tersebut ke kantong mereka, ke tempat mereka, ke kas mereka. Iya. Bal nu'amiluhum muamalata man fiyadihi, iya, tapi yadi mulkihil halal. Bahkan kita bermuamalah dengan orang seperti ini yang banyak harta yang haram tapi masih ada yang halalnya, kita bermuamalah dengan dia muamalah orang yang di tangannya adalah harta yang halal. Hatta yatabayyana khilafu, sampai jelas bagi kita iya kebalikannya tadi, sampai jelas bahwa ini memang benar ain yang muharram, ini memang benda yang hasil curian, ini memang benda hasil tadahan. Qala rahimahullahu ta'ala wa mithluhu adh-dhalamah, yang semisal ini iya para dhalamah, ini orang-orang yang zalim, suka merampas harta orang, ya suka apa namanya ngompas harta orang, suka iya mendzalimi orang, mengambil harta dengan paksa. Iya, kita tahu sebagian hartanya adalah haram karena ini orang seperti ini kerjaannya. Iya, tapi kita tahu juga ada penghasilan-penghasilan dia yang baik. Bagaimana ini? Hukum asalnya boleh bermuamalah dengan dia. Iya, kita bermuamalah sebagaimana muamalah dengan orang yang hartanya halal. Kecuali tadi, kecuali kalau kita tahu ini adalah zat benda yang benar-benar dia dapat dari cara yang haram. Begitu. Yang terakhir, qala rahimahullahu ta'ala walaysa fil hadis, ini yang tadi saya tanyakan ke Bu Sumayyah, walaysa fil hadis dalilun ala jawazi bai'is silah halal kufar, tapi hadis ini bukan dalil bolehnya menjual senjata ke orang kafir. Kenapa? Li'anna dir'a laysa minas silah, karena baju besi, rompi besi itu bukan senjata. Iya, kalau senjata tidak boleh. Adapun ini dirak, iya, rompi besi, ya bukan senjata. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah di akhir pembahasan akan saya sebutkan beberapa ahkam terkait dengan masalah gadai. Saya cicil, yang pertama di antara ahkam yang terkait dengan gadai adalah tidak boleh menggadaikan barang-barang yang tidak boleh dijual, tidak apa namanya seperti wakaf. Ya, barang-barang wakaf tidak boleh digadaikan karena hukum asalnya tidak boleh dijual. Atau yang tidak bernilai seperti anjing. Enggak boleh digadaikan anjing. Karena anjing itu bukan harta. Anjing itu bukan harta, tidak ada nilainya. Sehingga tidak bisa menggadaikan anjing. Itu satu. Yang lain insyaallah kita bacakan lagi nanti, wallahu a'lam bishawab.